Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab was Sunnah. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu sadisah. Permasalahan yang keenam masih menjelaskan tentang hukum dan tata cara penyelenggaraan jenazah. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala, waqtu salati 'ala al-mayyit wa fadluha wa kayfiyatuha. Waktu diperbolehkannya menyolati jenazah dan keutamaan seseorang yang menyolati jenazah dan tata cara pelaksanaan salat jenazah. Yang pertama, waktuha, waktu pelaksanaan salatul jenazah. Waktu salat alal mayyit yubda'u ba'da taghsilihi. Adapun waktu diperbolehkan yang menyolati mayyit, menyolati jenazah, dimulai dari setelah ia dimandikan. Wa takfinihi, dan setelah dikafani. Wa tajhizihi, dan setelah dipersiapkan. Ini disiapkan untuk dibawa ke pemakaman dan siap untuk dimakamkan, sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, bahwa di antara syarat menyolati mayit yang menyolati dan yang disolati harus dalam keadaan suci. Oleh karena itu disyariatkan setelah dimandikan, lalu kemudian dikafani dan telah siap untuk dimakamkan. In kana hadiran, apabila jenazah tersebut ada di hadapan mereka yang hendak menyolati mayit. Au bulughu khabari wafatihi in kana ghaiban, atau dimulainya menyolati mayit di saat berita tentang wafatnya telah sampai kepadanya. Hal ini apabila jenazah tersebut tidak di hadapannya, namun berada di tempat yang jauh, dan tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang menyolati jenazahnya. Apabila telah sampai berita kepadanya bahwa si fulan meninggal di negeri yang tidak ada yang menyolatinya secara langsung dalam solat al-jenazah, maka diperbolehkan dan disyariatkan bagi mereka yang jauh dari jenazah tersebut, apabila mereka mendengarkan kematiannya, untuk melaksanakan salatul ghaib, seperti yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mendengarkan berita kematian An-Najasyi. Maka di saat beliau mendengarkan berita kematiannya, maka beliau pun keluar bersama para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, lalu beliau melaksanakan salatul ghaib. Beliau melaksanakan salat al-ghaib. Dan salatul ghaib jumhur ulama mengatakan disyariatkan, menyelisihi pendapat al-Malikiyah. Al-Malikiyah yang mengatakan bahwa salatul ghaib merupakan kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan alasan bahwa Rasulullah SAW ketika menyolati An-Najasyi, itu bukan solatul ghaib. Akan tetapi pada saat itu bumi dilipat. Allah Subhanahu wa taala melipat bumi tersebut sehingga An-Najasyi yang berada di Habasyah seakan-akan berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada asalnya Rasulullah tidak melaksanakan salatul ghaib, namun menyolati jenazah An-Najasyi yang ada di hadapannya karena bumi dilipat oleh Allah. Namun ini ucapan yang tidak dibangun di atas dalil. Meskipun kita mengatakan bahwa Allah Azza wa Jalla maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu termasuk melipat bumi, namun untuk menyatakan hal tersebut membutuhkan dalil, dan tidak ada dalil yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang disebutkan. Sehingga Rasulullah SAW dan para sahabat mengerjakan salatul ghaib dalam kondisi jenazah tersebut tidak di hadapan mereka. Dan ini yang sahih, yang dikuatkan oleh jumhur ulama. Maka pada saat berita tentang kematian jenazah tersebut sampai kepadanya, maka disyariatkan melaksanakan salat al-ghaib. Kemudian yang kedua, fadluha, keutamaan salatul jenazah. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man syahida al-janazah hatta yusalli 'alayha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga disolati, maka dia mendapatkan satu qirat. Dan barang siapa yang menyaksikannya, mengantarnya hingga ke tempat pemakamannya, hingga selesai dimakamkan, yakni setelah disolati lalu kemudian dia mengantar hingga selesai dimakamkan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan dua qirat. Qila wa mal qiratan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya apa yang dimaksud dua qirat. Qala mithlul jabalainil azimain, seperti dua bukit yang besar. Muttafaqun alaih, dalam riwayat yang lain, kullu qiratin mithlu Uhud, setiap dari satu qirat sebesar bukit Uhud. Ini menunjukkan pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin yang mengerjakan salatul jenazah dan mengantarnya hingga ke tempat pemakamannya. Oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau sangat menyesal sebab beliau mendengarkan hadis ini belakangan. Tatkala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memberitakan kepadanya, sebelumnya beliau hanya mengetahui keutamaan salat jenazah, tidak mengetahui keutamaan mengantar jenazah tersebut hingga ke tempat peristirahatannya. Tatkala Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memberitakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan menyolati dan mengantarnya hingga ke tempat pemakamannya, maka Abdullah bin Umar menyesali apa yang telah dia tinggalkan sebelumnya. Beliau mengatakan, laqad farratna qararita katsira, sungguh kami telah menelantarkan sekian banyak qirat-qirat, pahala yang besar yang berlipat ganda yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita memiliki kesempatan untuk mengantar jenazah saudara kita, menyolati jenazahnya, kemudian mengantarnya hingga ke tempat pemakamannya, manfaatkan al-ajr al-kathir al-azim, pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang ketiga, kayfiyatuha, tata cara pelaksanaan salatul jenazah. يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل. Imam, yani apabila melaksanakan salatul jenazah secara berjamaah, maka imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. Atau jika dia sholat sendiri, maka dia berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki. Wa wasatil mar'ah. Dan apabila jenazah tersebut wanita, maka berdirinya imam atau seorang yang mengerjakan sholat jenazah sendirian berdiri sejajar dengan bagian tengah wanita di pertengahannya. Lithubuti dhalika min fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fima rawahu anhu Anasun radhiyallahu anhu. Berdasarkan riwayat yang sahih dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya disahihkan Al-Albani rahimahullah. Ini tentang posisi berdirinya imam atau seorang yang salat sendirian. Adapun makmum tetap di belakang imam. Mereka membuat saf seperti salat berjamaah. Thumma yukabbiru lil ihram wa yata'awwadu ba'da at-takbir, thumma yusammi. Kemudian dia bertakbir, takbiratul ihram. Seperti salat Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang disyariatkannya. Yang terjadi khilaf pada takbir-takbir yang berikutnya, apakah mengangkat tangan atau tidak? Ini yang terjadi khilaf. Adapun takbir pertama tidak ada khilaf dari para fuqaha. Wa yata'awwadu ba'da at-takbir, lalu dia berta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Karena dia akan membaca Al-Fatihah. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idz billah." Apabila engkau membaca Al-Qur'an Karim, maka berta'awudz. Berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yusammi, kemudian dia membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma yaqra'u al-Fatihata sirran. Kemudian dia membaca Al-Fatihah dengan suara pelan. Suara pelan, lirih. Ini yang sunnah. Adapun Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang pernah menjaharkan, mengeraskan suara Al-Fatihah bukan untuk menjelaskan dianjurkannya mengeraskan suara ketika membaca dalam salatul jenazah, namun tujuan beliau adalah mengajarkan tata cara salatul jenazah. Oleh karena itu setelah beliau membaca Al-Fatihah dengan dikeraskan suaranya, beliau mengatakan lita'lamu annaha sunnah, agar kalian mengetahui bahwa membaca Al-Fatihah dalam salatul jenazah adalah sunnah. Dan demikian pula kumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Walau kana dhalika bil lail, meskipun dia mengerjakan salatul jenazah di malam hari, yani tidak ada perbedaan salatul jenazah di malam hari, di siang hari, pagi hari, sore hari, tetap saja dibaca dengan suara lirih, sirran, dan tidak dikeraskan. Thumma yukabbiru wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alaihi sallam. Kemudian dia bertakbir, takbir yang kedua. Pada takbir yang kedua dia bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi sallam, kama yusalli fit tashahud. Seperti halnya dia bersalawat ketika tasyahud dalam salat-salat secara umum. Thumma yukabbir, kemudian dia bertakbir kali yang ketiga. Wa yad'u lil mayyit bid'a, dan dia berdoa dengan doa-doa untuk kebaikan mayyit. Al waridi 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang afdal. Apabila seorang tidak menghafal doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doa secara umum untuk kebaikan mayit. Untuk kebaikan mayit. Idza sallaitum 'alal mayit fa akhlisu lahu ad-du'a. Apabila kalian menyolati jenazah, maka ikhlaskanlah doa untuknya. Apakah ikhlas dalam berdoa, demikian pula mengkhususkan doa tersebut untuk si mayit. Maka doa secara umum. Namun yang afdal, seseorang dalam salatul jenazah ketika berdoa, berdoa dengan yang diriwayatkan. Yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu, di antara dalil-dalil yang diriwayatkan dari Nabi tentang doa dalam salatul jenazah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dari kami dan yang telah meninggal, yang hadir dan yang tidak hadir, anak kecil, orang tua, laki-laki, wanita. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan dari kami, hidupkanlah di atas Islam, dan siapa yang Engkau wafatkan, wafatkan dia di atas iman. Ini doa sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini bisa dibaca untuk mayit secara umum, yang tua, yang muda, bahkan anak-anak. Karena di dalam doa ini disebutkan li saghirina wa saghirina wa kabirina. Ya Allah, ampunilah untuk anak yang kecil dari kami dan yang dewasa. Ini umum. Oleh karena itu para ulama mengatakan doa ini bisa dibaca dalam salatul jenazah siapa saja. Laki, perempuan, anak kecil, orang tua, bisa membaca doa ini. Karena doa ini sifatnya umum. Doa yang lain, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah wa wassi' madkhalah واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا من خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو عذاب النار. رواية مسلم. يا الله أمبني له سميت رحمتي له ديا بريكن لك سلامة ما أفقن ديا مليكا ترنيا dan luaskanlah kuburannya, mandikanlah dia dengan air dan air yang dingin, salju, air es, dan sucikan dia dari berbagai dosa dan kesalahan sebagaimana disucikannya pakaian yang putih dari kotoran, dan gantikanlah tempat yang lebih baik dari tempatnya yang semula, keluarga yang lebih baik dari keluarga yang semula, pasangan yang lebih baik dari yang sebelumnya, masukkanlah dia ke dalam jannah, lindungilah dia dari azabul qabr dan dari azab an-nar. Baik. Sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tafadhalu hafizakumullah.